Namun sebelumnya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan daripada jamaah yang hadir, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Buya, saya berpacaran dan lagi menabung untuk menikah. Tapi saya menikah ini melalui pacaran terlebih dahulu. Saya merasa ragu dan resah akan kedepannya. Walaupun ada niat untuk menikah sama-sama, apakah saya harus lanjuti atau sudahi, Buya? Anakku yang bertanya, adikku yang bertanya, bahwa menjadilah orang yang cerdas. Hidup ini memilih, pasangan memilih. Jangan sampai Anda menikah tanpa memilih. Gimana Anda bisa memilih? Memilih. Memilih itu kalau saya pergi ke toko baju, saya milih. Buka ini enggak cocok, ini itu milih. Oh, ini saya pelajari, oh kurang cocok. Itu milih. Tapi kalau dari rumah saya hanya pokoknya baju merah deh, itu enggak milih nanya. Saya gila. Milih itu milih. Kemudian harus lihat yang pertama. Harus cerdas. Pilih, memilih itu adalah orang cerdas, memilih. Di antara yang baik, saya pilih yang terbaik. Menurut pandangan saya, pemahaman saya, bukan hati saya yang tertipu, tapi saya dengan akal saya. Yang kedua adalah, kecenderungan itu adalah fitrah. Laki-laki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada laki-laki, itulah fitrah dan orang sehat. Yang tidak punya kecenderungan, cacat mentalnya. Cenderung wajar, min plus, maka ada syahwat. Ada syahwat, ada kecenderungan. Dan syahwat yang Allah berikan kepada hambanya pun telah Allah beri penyaluran yang bersih dan mulia. Yaitu jangan-jangan halal, yaitu pernikahan. Bahkan pernikahan adalah digebiar, dibuat gebiar. Disunahkan untuk kita membuat, memperkenalkan, apakah di masjid. Alinu nikah, iklankan, kasih tahu tetangga, lihat. Karena mulia, pernikahan itu mulia. Ini mulia, pernikahan adalah mulia. Nah ini, jangan sampai kecenderungan kepada pasangan ini menjadi rendah dan hina karena ditumpangi oleh syahwat dan hawa nafsu kita. Kemudian adikku yang bertanya dan adik-adikku yang ada di sini semuanya, hati-hati jaga hatimu. Jangan engkau mencari sebab engkau durhaka pada ibu bapakmu. Atau juga menjadi sebab engkau durhaka kepada Allah sekalipun, bahkan dengan Rasulullah pun tidak peduli. Kapan itu? Di saat engkau tidak menjaga hatimu, tiba-tiba hatimu sudah jatuh cinta kepada seseorang. Tidak peduli setelah itu apakah bapakku senang atau tidak senang. Bahkan kadang engkau harus berbohong agar ibumu setuju. Menjalani hidup mulai dengan bohong. Bahkan sudah tidak peduli lagi apakah dia jago sholat atau tidak. Yang penting aku cinta, aku cinta, aku cinta. Tertipu dia. Belum lagi kalau sudah namanya pacaran adalah muqaddimah zina yang telah diambil. Al-Quran melarang wala taqrabu zina. Janganlah kau mendekati berzinaan. Jujur nih, karena Allah sudah membuat pin plus. Telepon di malam hari. Mustahil enggak ada bangkit syahwat atau getar-getar. Kalau enggak, mental Anda rusak. Pasti ada. Dereng telepon dan sebagainya. Jangan bohong. Karena itu fitrah yang Allah berikan kepada kita, kecenderungan kepada pasangan. Maka perlu dijaga hati. Jangan Anda ikut budaya-budaya di luar sana dengan budaya pancaran, wahai adikku tercinta. Kalau memang Anda sudah waktunya menikah, sekarang kalau belum waktunya menikah, Anda sibuk dengan urusanmu. Apa yang harus kau kerjakan saat ini? Aku menuntut ilmu. Kejarlah ilmu. Dapatkan ilmu sampai selesai. Sampai tiba-tiba Anda tergerak di hatimu untuk menikah, hari itulah engkau harus pikirkan. Jauh dari pernikahan sudah mulai macam-macam mainin. Akhirnya terjadilah anak umur 12 tahun berzina, 14 tahun berzina. Ada yang na'udzubillah kehinaan-kehinaan. Karena apa? Syahwat. Terus diumbar, telepon. Semakin biasa dekat di saat bertemu, sudah terbiasa dengan syahwatnya. Jatuhlah dalam zina. Hina, rendah di dunia dan rendah di akhirat. Gara-gara apa? Mendekati zina terlebih dahulu. Wala taqrabu zina. Jangan kau mendekati zina. Hampir tidak ada orang zina baru kenal langsung, yuk zina. Gak ada itu. Biasanya ngomong dulu, ngobrol dulu, pandangan mata dulu, dengar suaranya. Maka jangan dianggap itu sah, jangan dianggap itu halal, salah. pacaran adalah bukan budaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi mengatakan memilih. Dilihat dulu agamanya, akhlaknya, perilakunya seperti apa. Ini dilihat. Baik, jadi jangan sampai Anda masuk dalam wilayah ini. Kalau ada adik-adikku yang salehah, adikku yang saleh, engkau menemukan dirimu adalah sudah masuk pada waktu untuk menikah, wah enak. Hati Anda belum terikat dengan siapapun, Anda bisa milih, milih sebebas-bebasmu. Dan di saat ditolak pun gak pusing, karena apa? Podo utwe. Padahal coy, gak ada yang kurang dari diri saya. Gak boleh dia saya pindah ke sebelah. Tapi si bodoh sebelah itu gak ditolak minum, gak diterima minum baikon. Kasian bener tuh manusia. Lihat, gara-gara dia sendiri yang bodoh. Kalau cerdas, oh saya tidak diterima, bukan berarti saya tidak baik mungkin. Bukan juga bukan. Kan tapi bisa saja karena Allah ingin memilih ke yang terbaik lagi. Nyantai, enggak diterima. Oh, enggak diterima. Yes, sama-sama utuh. Enggak ada masalah. Pindah lagi sebelahnya. Tetangganya. Sampai berapa kali kamu melamar? 26 kali. Tak tanya kirian ke-27, Masya Allah. Tetangganya. Ini sebuah kisah, ada salah satu seorang ustaz. Dan dia memang selektif betul. Keliling keluar Jawa ke ini, keliling enggak dapat. Katanya sampai 21 ngelamar, enggak jadi-jadi. Tak tanya apa? Dapat anak pamannya di belakang rumah. Tapi ketahuilah kalau dia belum keliling 21 enggak dikasih oleh Allah. Jadi harus kau jalani dulu keliling, cari. Itu anak adik-adikku semua, anak-anakku semuanya, jangan sampai kalian masuk wilayah namanya pacaran, karena itu menjadikan kalian durhaka kepada orang kalian, orang tua kalian. Dengan Allah pun demikian, lihat. Bahkan ya, menjadikan hatimu tertutup di saat diberi yang lebih baik pun tetap gula jawa rasa coklat. Dunia ada seluas daun kelor, katanya orang. Nah ini kan repot bener, gak mau ma, kalau gak dengan dia gak mau. Ditanya, apa sih kelebihannya nak? Gak tahu ma, gak tahu juga ini. Ini orang bingung nih, namanya cinta buta. Kemudian setelah itu, kalau sebisa mungkin Anda tahan adik-adikku semuanya, jangan masuk wilayah keharaman. Dan terus setan itu kalau pengen menjerumuskan orang, tidak langsung tutup poin, zina lah kau tidak. Wah bahasa, kadang yang mohon maaf bahasanya bangunkan tahajud. Setan itu yang bangunkan kalau jenis itu. Tahajud. Siapa itu? Hati-hati. Jangan percaya adik-adikku yang soleha. Kalau ada laki-laki bagimu tak bangunimu tahajud, pakai nomor yang sudah jelas namanya, hati-hati itu. Itu bisa saja adalah serigala berbulu domba. Hati-hati. Kalau memang membangunkan kan pakai nama lain, yang penting gak diketahui, bangun-bangun kan beres. Karena akhirnya anak putri, masya Allah soleh bener ini, jam segini sudah tahajud. Belum tentu tahajud, tadi ya bangun tak, mencet telepon, tidur ngorok lagi. Mau dibohongi, pacaran itu gak berbohong. Gak ada orang pacaran itu gak pernah mandi cerita sama pacarnya, gak ada. Itu datang kepadamu pun pakai baju pinjaman. Hati-hati, pacaran mau dituruti. Bukan budaya umat Nabi Muhammad ya, adik-adikku. Baik, kemudian jika saya sudah terlanjur masuk dalam wilayah ini, bagaimana? Dua pilihan. Gunakan akal sehatmu. Sudah terlanjur, gimana ini? Saya sekarang sudah salah ini. Saya sudah masuk pacaran, gimana tobat saya? Ketahuilah, kamu lihat saja dia. Minta petunjuk dari orang, benar baik atau tidak, pantas tidak jadi istrimu atau jadi suamimu. Kalau tidak, berhenti saat dari itu. Harus jujur, sepahit apapun, karena keselamatanmu itu penting. Kalau tidak, selesai. Kalau baik, jangan menunda tahun depan, hari ini kalau perlu nikah, gitu loh. Jadi pilihannya dua, kau putus atau segera mencari yang halal. Kalau Anda berkata, aduh, saya masih ingin menyelesaikan kuliah atau mondok, ya jangan pikirin, putus selesaikan dulu, kok kamu cari penyakit? Gimana bisa pinter mau baca dua baris langsung bunyi titit, dilihat lagi WA-nya. Gila itu anak gak cerdas, santri lagi, model apa santri kayak begitu, ha? Ya, coba saya ajari cerdas, ini majelis cerdas ini. Kan enak, Anda tidak pernah tergoda dengan itu semuanya. Wanita soleha. Jadi kalau sudah terlanjur pacaran, hari ini harus ngambil keputusan. Minta petunjuk orang-orang soleh. Guru orang tua petunjuk, gimana orang itu abah umi, gimana ya ustadz orang ini. Dia baik, Masya Allah. Kalau sebegitu, baik, kalau begitu saya akan lamar. Bila pun Anda perempuan, lamar dia. Jadilah seperti Siti Khadijah. Gimana kalau menikah saja, keluarga ini bertemu menikah, dinikahkan anak kita. Kalau ternyata laki-laki tersudut kata enggak mau, berarti hanya mau main-main dengan dirimu. Jangan mau dibohongi, hei adikku. Berarti dia hanya senang ngobrol-ngobrol dengan dirimu. Awas hati-hati. Atau sebaliknya, wanita tersebut gak mau dan sebagainya. Terus ngapain komunikasi? Putus. Selagi tidak nikah hari ini, putus. Selesai. Aku ingin dengan keseriusan, aku ingin dengan yang aku tuju, menuntut ilmu atau apa saja. Tapi jangan urusan syahwat. Syahwat itu halus. Begitulah anakku, adikku yang bertanya. Jika kamu sudah terlanjur pacaran, pilihannya adalah dua. Satu, engkau tanya dulu tentang keadaan orang tersebut. Kalau tidak baik, maka hentikan sebelum engkau masuk dalam jeratnya. Dan jika dia baik, pilihannya adalah segera Anda menjalin hubungan yang halal biar tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak bisa secepatnya, tidak boleh Anda lanjutkan. Jangan cari dosa dalam perjalananmu. Wallahu a'lam bissawab.